Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan hari ini melanjutkan kajian kita membaca kitab Usul Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi. Terakhir telah kita masuk pada pembahasan tentang al-jihadu madin ila yawmil qiyamati mal birri wal fajir. Jihad terus menerus dikobarkan sampai yawmil qiyamah. Mal imamil birri wal fajir. Tetapi harus dengan komando dari pemerintah. Baik pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir, yang zalim. Sehingga jihad tidaklah dilakukan sendiri-sendiri. Tapi jihad itu dilakukan bersama dengan pemerintah. Baik itu pemerintah yang albir ataupun pemerintah yang fajir. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, wal ghazw madin ma'al umara, dan syariat berperang itu terus berlanjut ma'al umara dengan pemimpin dari pemerintah ila yawmil qiyamah sampai yawmil qiyamah. Al-birri wal fajir, pemerintah yang baik maupun pemerintah yang zalim, la yutrak, tidaklah syariat itu tinggalkan. Kenapa demikian? Dikarenakan kemungkinan-kemungkinan terjadi pertempuran melawan musuh-musuh Islam sangat mungkin terjadi. Sehingga syariat jihad dari semenjak disyariatkan di zaman Nabi ila yaumil qiyamah terus itu dikobarkan, yakni itu terus diberlakukan ketika memang dibutuhkan dengan pemimpin umara yang ada. Tidaklah dilakukan dengan individu atau lembaga atau kelompok atau ormas, bukan, tetapi dengan pemerintah. Wa qismatul fai wa qamatul hududi ila al-a'immati madin. Demikian pula dengan pembagian harta rampasan perang. Dalam hal ini disebut dengan al-fai, bedanya dengan ghanimah. Al-fai adalah harta rampasan perang tanpa perang. Kalau ghanimah, harta rampasan perang melalui perang. Pembagian al-fai dan penegakan hukum-hukum had itu dikembalikan kepada para imam, kepada pemerintah, pemimpin-pemimpin negara. Madin dan ini terus berlanjut yang seperti ini. Hukum-hukum had tidak boleh dilakukan dengan individu. Tapi yang melakukannya adalah imam. Imam negara yang memiliki kekuasaan, bukan imam kelompok. atau imam jamaah tertentu, tapi imam pemimpin negara. Laisa li ahadin yud'na 'alaihim wa la yunazihum, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mencela pemerintah. Wa la yunazihum, dan tidak boleh juga berlepas dari baiat janji setia kepada pemerintah, yakni melepaskan diri dari pemimpin sebuah negara dan mengatakan bahwa saya tidak mengakui kesahan pemerintah tersebut. Itu tidak boleh. Tidak boleh seorang mukmin seperti itu. Di mana dia tinggal, dia berada di negeri tersebut, dia adalah penghuni atau penduduk negeri tersebut, maka dia harus meyakini pemimpinnya adalah si fulan. Wada'u as-sadaqat ilaihim jaizatun nafidatun. Man dafa'a ilaihim ajza'at anhu baran kana aw fajira. Dan menyerahkan sedekah, sedekah-sedekah, baik itu sedekah yang wajib mal, zakatul mal, atau zakat fitrah, atau sedekah-sedekah yang lain, diserahkan kepada para imam, pada pemimpin-pemimpin negara, itu jaizatun nafidatun, itu boleh dan dilaksanakan terus-menerus seperti itu. Man dafa'a ilaihim ajza'atan, barang siapa yang dia memberikan zakatnya atau sedekahnya, infaknya kepada pemerintah, maka itu diperbolehkan dan telah sah. Barun kana fajira, sama saja pemerintahnya itu baik ataupun pemerintah yang fajira, yang jelek. Wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun raka'atain. Dan sholat Jumat di belakang pemerintah dan di belakang siapa saja yang diberi wewenang oleh pemerintah, itu boleh. Baqiyatun, dan terus menerus keyakinan ini dilakukan secara sempurna raka'atain, dua raka'at. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar. Barang siapa yang dia mengulangi, yakni salat Jumatnya diulangi karena dia makmum dengan imam yang mungkin dianggap tidak baik, nah, maka dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah, tarikun lil athar. Dia adalah orang yang meninggalkan athar ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mukhalifu li sunnati, dan dia menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Laisa lahu min fadl al-jum'ati syai' idza lam yara as-salat khalf al-a'immah man kanu baruhum fajiruhum. Tidak ada bagi dia keutamaan salat Jumat sama sekali apabila dia memandang tidak bolehnya sholat di belakang para imam, atau dia memandang lam yara, atau di kalimat lain, atau dia tidak meyakini bolehnya sholat di belakang imam yang baik maupun imam yang fajirnya mereka. Fasunnatu bi salli ma hum rak'atain, yang sunnah adalah hendaknya muslimin salat di belakang pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir rakaatain, dua rakaat, karena ini dibahas salat Jumat. Wa yadain rakaatain wa yadain bi anna wa yadinu bi annaha tamutun tamatan, dan dia harus meyakini menjadikan bagian dari agama salat belakang penguasa yang baik maupun yang fajir dua rakaat sempurna, itu adalah bagian dari agamanya. La yakun fi sadrika min dzalika syak Tun, hendaknya jangan ada keraguan dalam hatimu tentang hal ini sama sekali. Ini ucapannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Rabi dalam pembahasan hal ini. Beliau mengatakan, ba'daha wal ghazw mal umara ila yaumil qiyamati al birr wal fajr. Ma dama al jihad madin ila yaumil qiyamati fayajib an nujahida tahta rayat al imam al birr aw al fajr. Selama syariat jihad diberlakukan, selama dari jihad diberlakukan, diadakan sampai yaumul qiyamah, maka wajib untuk kita berjihad dengan aturan syar'i, yaitu berjihad di bawah komando pemerintah yang sah, al-birr wal-fajir, apakah itu pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir. Hendaknya dilakukan jihad itu di bawah pemerintah, melawan musuh-musuh. Mungkin akan terjadi perang dunia yang ketiga, melawan antara muslimin dan kafirin, bergejolak di berbagai macam negara, atau berada pada satu titik negara mana, sehingga kaum muslimin bahu-membahu melawan kaum kafirin, mungkin bisa terjadi. Sebagaimana kisah yang disebutkan dalam kisah perangnya Imam Mahdi dengan kaum muslimin melawan Dajjal La'adullah alaih. Perang akan berkecamuk. Selama jihad itu terus-menerus diberlakukan dalam Islam, maka aturannya harus tegakkan, yaitu jihad wa komando pemerintah yang sah. Sama saja pemerintah itu albir, pemerintah yang baik, maupun al-fajir atau pemerintah yang fajir, tidak boleh jihad sendiri-sendiri. Wa fi'lu وفعل هذا السلف. Prinsip ini dilakukan oleh Ibn al-Mubarak al-Auza'i, seperti Ibn al-Mubarak dan Imam Auza'i, wa Ahmad bin Hanbal, ini ulama-ulama zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. كان يخرج وغيره يخرجون إلى ثغور ليوبليو ابن المبارك الأوزاعي dan أحمد بن حنبل ليو keluar menuju medan perang, begitu pula dengan para ulama yang lain, kaum muslimin yang lain, يخرجون إلى ثغور keluar menuju medan perang, jahidun tahta liwa'i ad-daulah al-Abbas. Mereka berjihad bawah kepemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian berikutnya, wa qismatul fay wa iqamatul hududi ila al-immati madin laysa li ahadin yut'ana 'alayhim wa la yunazi'uhum. Demikian pula dengan pembagian harta fai serta penegakan hukum had, dikembalikan kepada para imam. Dan ini aturan yang berlalu terus. Laisa li ahadin yutna 'alaihim, tidak boleh seorang pun menentang keputusan pemerintah. Wa la yunazi'uhum, dan tidak boleh untuk membantah keputusan pemerintah. Qala Syarabi, kita baca keterangan dari beliau. Fayara anna kismatal fayyi lil umara. Imam Ahmad dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa penegakan hukum had dan pembagian harta rampasan perang itu dikembalikan kepada umara yang berhak menentukan fulan mendapatkan sekian, fulan mendapatkan sekian, itu adalah pemerintah. Dan tidak boleh seorang pun memprotesnya atas keputusan-keputusan tersebut. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membagi-bagi harta fai', harta ghanimah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pihak penguasa. Fulan mendapatkan sekian, fulan mendapatkan bagian sekian, diatur oleh pemerintah sehingga tidak ada rebutan atau permasalahan yang bergejolak antar mereka. Demikian pula dalam penegakan hukum had. Misal seperti zina, kata Syekh, bizina, al-qatli, wasarakati, wasyibul khumr, wasyibul khamr, ma syakila dhalik ila al-hukam, leysat lil-afradi, wala lil-tawa'ifi. Demikian pula dalam penegakan hukum-hukum had. Dilaksanakan hukum-hukum ini oleh pihak pemerintah. Misal wanita seorang yang berzina, zina muhsan wa ghairu muhsan, penegakan hukum hadnya adalah pemerintah yang memutuskan, pemerintah. Tidaklah individu menganggap orang zina kemudian dilarak dan dihukum, karena belum tentu syarat dan ketentuannya terpenuhi. Pihak pemerintahlah yang menentukannya. Ketika syarat ditegakkannya hukum had, saksi yang melihat kejadian, kok ternyata tidak ada, hanya semata dhunun, sangkaan, atau mungkin terjadi tetapi tidak ada saksi, maka tidak boleh ditegakkan hukum had padanya. Bocor sini? Banda. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula dalam hal al-qatl. Al-qatl yakni kisas. An-nafsu binafsi. Jiwa dengan jiwa. Artinya jiwa dengan jiwa. Siapa yang membunuh, maka dia dibunuh. Dan namanya nafsi binafsi. Jiwa dengan yang melaksanakan hukum had, pemerintah. Silakan, bok ada yang mau diambil, selamatkan. Kalau tidak, kita lanjut. Ketika pemerintah itu tidak melaksanakan hukum had, maka tidak boleh ditegakkan hukum had itu. Orang membunuh, tertangkap basah dia yang membunuh, saksi atau dia mengakui, tetapi pemerintah tidak menegakkan hukum had, kisos, maka tidak boleh ditegakkan hukum kisos itu. Di satu sisi pemerintahnya tidak menegakkan hukum qisas sehingga tidak terlaksanakan hukum had ini. Tapi di sisi lain, pelakunya bersyukur. Berarti dia masih ada kesempatan untuk bertobat dan beramal. Karena memang pemerintahnya tidak melaksanakan hal tersebut. Tetapi ketika pemerintahnya melaksanakan hal itu, ditegakkan hukum had, dibunuh, dipenggal, maka tidak ada yang bisa memprotes kebijakan pemerintah itu. Karena pemerintahlah yang memegang tampuk wewenang dalam melaksanakan hukum had ini. Ya, Masya Allah. Demikian pula hukum had saraka, pencurian, syubul khamar, minum khamar, atau yang lainnya. Wa ma syakila dhalik. Dan yang semisal itu dikembalikan hukumannya kepada pemerintah. Laisat lil afrad, bukan kepada per individu manusia, wala lit tawaif, dan juga tidak diserahkan pelaksanaan hukum had itu kepada kelompok-kelompok tertentu. Kenapa demikian? Yang pertama, karena itu adalah aturan syariat. Dan yang kedua adalah karena kalau seandainya hukum had ini dilaksanakan oleh perindividu, maka akan terjadi pembunuhan yang berantai. Dan ini sangat membahayakan. Bulan tidak terima keluarganya dibunuh, kemudian si fulan mendendam dan membunuh sang pembunuh. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dia pun akan dikejar oleh keluarga yang dibunuh olehnya. Terus seperti itu. Atau kelompok yang melakukan hukum had akan berakibat fatal. Dua kelompok atau bahkan berapa kelompok akan terlibat dalam pertempuran ketika hukum had itu ditegakkan oleh kelompok-kelompok. Bedanya dengan pemerintah. Karena pemerintah memiliki sayatarah, memiliki kekuasaan. Dan ini diantara tafsir praktek ingkar mungkar biliyad. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadin. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangan. Yang mampu merubah kemungkaran menjadi baik dengan tangan adalah pemerintah. Adalah pemerintah. Ketika pemerintah mengerahkan polisi atau tentara, maka kemungkaran itu akan hilang dan tidak berbuntut. Karena polisi adalah pihak yang memang berwenang atas perintah dari pemerintah, walil amr. Polisi itu bahasanya syurtah, atau askari, tentara itu askari. Wa inna ma yatawalla al-amra fi dhalika al-hakim. Kata Syarabi dipertegas lagi, menyatak lain yang memiliki wewenang dalam melakukan itu semuanya adalah hukam para pemerintah-pemerintah. Lina hadha hakuhu, kata Syekh, karena ini adalah haknya pemerintah. Karena hal ini adalah haknya pemerintah. Yani apa? Pelaksanaan hukum had. Ini haknya pemerintah. Walianna tawalli al-amr afrad aw at-tawaif li ajli asya' yuaddi ila safki dima. Yang tadi kami sampaikan. Dikarenakan juga apabila pelaksanaan hukum-hukum had ini, hukum had ini, rajam atau kisos atau apa, potong tangan, potong liat, jadi sarakah, hal yang dilakukan oleh per individu atau kelompok, maka yu'addi ila sifki dima, ini akan menyebabkan terjadinya tercucurnya darah kaum muslimin, peperangan umpamanya. Tidak apa, ketidakpuasan, yakni akan ada dendam mengancam nyawa orang lain dan terus begitu seterusnya. Wa yuaddi ila fitan, kalau yang melakukan hukum had ini adalah individu atau kelompok, maka hal itu akan menimbulkan fitnah-fitnah. La awwal laha wa la akhirah. Yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Terus, kata mereka, kami menuntut darah si fulan yang dibunuh oleh kelompok fulan. Yang fulan juga mengatakan, kami menuntut darah kelompok ini atas fulan wa fulan. Jadi seperti itu. Saling tuntut menuntut. Wal'iyadu billah. Lakin idza tawalla dhalika ulul amr, walau kana fajiran, fainan nufus tahda'u. Namun apabila yang melaksanakan hukum had tadi adalah pihak pemerintah, maka jiwa manusia tahda'u, akan tenang, karena yang melakukannya adalah pihak pemerintah. Fulan dikisos karena membunuh. Yang melakukan siapa? Negara. Maka keluarga pihak yang dikisos tidak bisa menuntut. Tidak bisa dia mendendam. Tidak. Karena yang melakukannya adalah pihak negara, pemerintah. Tahdab, dia akan tenang. Tidak bergerumuh dan tidak bergejolak. Wala tata'arrad al-ummatul fitan, sehingga umat pun tidak muncul di tengah-tengah mereka fitnah-fitnah. Fitnah apa? Fitnah pertempuran sifkud dima antara kelompok-kelompok masyarakat, karena kan mereka saling menuntut darah orang yang dibunuh oleh kelompok lain. ليس لعاد أن يتعن عليهم لا في إقامة حد ولا في قسمة شيء كما فعل ذو الخيسرة. Tidak boleh seorang pun untuk memprotes, mencela kebijakan pemerintah. Tidak boleh. Tidak dalam penegakan hukum-hukum had, dan juga tidak boleh dalam pembagian harta rampasan perang. Sebagaimana dilakukan oleh ذو الخيسرة. Kita tahu kisahnya, Dhul Khaisira membantah Nabi dan mencela Nabi. Memanggil Nabi dengan kalimatnya, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad. Dhul Khaisira ini, cikal bakalnya khawarij, pola pikirnya dari orang-orang sejenis ini. I'dil ya Muhammad, bersikap adilan kau Muhammad. Adil kisma lu'urida bihwajah Allah. Pembagian cara ini bukan pembagian yang diharapkan dengannya mencari wajah Allah. Ketika Nabi membagi-bagi harta ghanimah dari Khaybar, Nabi SAW memberikan sekian kepada si fulan, mi'ata minal ibil, 100 onta, fulan 100 onta, fulan 100 onta. Diprotes kebijakan ini oleh Dhul Khuwaisirah. Menurut Rasulullah SAW mengatakan, saya khurju midi'ti hadha rajul qawmun, akan keluar dari orang-orang yang sejenis dengan Dhul Khuwaisirah ini, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, yaitu kaum khawarij. Sehingga kalau pemerintah sudah menetapkan ketetapan, kita harus sami'na wa ta'na, selama itu bukan menentang dan melanggar aturan syariat. Ya. Wadaf'u as-sadaqat ilayhim ja'izatun nafidatun li'anna al-hakim al-muslim lahu an yajtahida fi qismat al-fay' lahu dhalik. Karena hakim yang muslim, dia berhak untuk berijtihad dalam membagi al-fay' dan yang semisalnya. Al-fay', zakat mal, sedekah, baitul mal, itu yang berhak membagi dan memberikan kepada rakyat berapa-berapa masing-masingnya adalah pihak pemerintah. Wa dafa sadaqat lahum jaizatun nafidatun man dafaha ilayhi majzat anhu. Wa fi madhhab al-Imam Ahmad wa fi madhhab al-Imam Syafi'i yufarriquna bain az-zakati adh-dhahir wa az-zakati al-batin. Pada madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Syafi'i, mereka membedakan antara zakat yang zahir dengan zakat yang batin. Wairan anna zakat al-zahir liwalil amr. Mereka berpendapat bahwa zakat yang zahir berikan kepada walil amr. Wa zakatul batin min ridhab ul-fiddah wa'ulut tijarah. Adapun zakat al-batin seperti emas, zakat perak, dan zakat barang dagangan. Hadi laysat man yamliku nisab min az-zakat. Kata beliau, urut tijarah, nafsin man yamliku an-nisab. Ini diberikan atau diwajibkan kepada setiap jiwa yang memiliki nisab dari zakat. Tung daban au fidadan au tijaratan lahu an yukhrijaha bi nafsih. Boleh bagi orang untuk dia mengeluarkan zakat dengan sendirinya. Zakat emas, perak, dan barang dagangan. Wa ba'duhum yufaddilu an yukhrijaha bi nafsihi. Sebagian ulama mengatakan masalah zakat mal begitu, mencakup semua mal, itu lebih afdal dikeluarkan oleh orang itu sendiri. Yatma'in annaha wasalat ilal mustahkin. Agar supaya dia tenang bahwa hartanya itu betul-betul telah sampai pada pihak yang membutuhkannya. Jadi fahami? Tentu punya harta 1 miliar mamanya. Zakatnya 25 juta. Maka kau keluarkan kepada orang-orang yang berhak langsung. Sehingga kamu merasakan kemantapan. Bahwa zakat malmu betul-betul tersampaikan pada orang-orang yang membutuhkannya. Adapun kalau diberikan kepada pihak pemerintah, mungkin namanya orang ada kekhawatiran. Kalau dipakai untuk hal lain, tidak sampai kepada yang berhak mendapatkannya. Maka boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih afdal zakat mal itu diberikan dengan sendiri. Walakin ma hadza, akan tetapi walaupun ada pembahasan dari di atas, ta'ataha li walil amr, kalau ada orang yang menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, fanadhalika jaiz, itu hukumnya boleh. Wutuji sahibaha, dan sudah mewakili sang pemilik zakat. Yakni dia serahkan zakatnya. Nih saya punya uang 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Saya serahkan kepada pemerintah. Sah sudah. Dia sudah sah zakat. Tidak harus dia tuntut kemana saja pembagiannya. Tidak. Adapun ketika kalau seandainya ada kecurangan dari pihak oknum pemerintah yang tidak membaginya, maka dia yang berdosa. Amma law talaba awalul amr. Adapun apabila walul amr, pihak pemerintah menuntut dan meminta kepada rakyat untuk mereka menyerahkan zakat-zakatnya, fa'alan nas ayu'adduha ilaih. Maka wajib bagi masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada pemerintahnya ketika memang pemerintahnya meminta hal itu. Wa idam tanau, apabila ada rakyat yang menahan, tidak mau menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, maka lahu ayuqatilahum, maka boleh bagi pemerintah untuk memerangi mereka. Memerangi itu bukan membunuh ya, memerangi itu dengan dikerahkan kekuatan sehingga daerah yang tidak membayar zakat tunduk, tidak sampai mencucurkan darah, itu namanya yuqatilu. Tapi kalau qatala yuqatilu atau qatala yuqatilu atau qatala yaqtulu, artinya membunuh. Ini qatala yuqatilu, memerangi. Pemerintah boleh memerangi rakyat yang tidak mau membayar zakat. Kama fa'ala sahabah dan'i zakat, sebagaimana para sahabat dalam menyikapi mereka-mereka yang tidak mau zakat di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa salatul jum'ati alfahu wa khalfa man wallahu jaizatun. Salat Jum'at di belakang pemerintah atau di belakang pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah, yakni salatul Jum'at, yang dibahasnya adalah salat Jum'at. Salat Jum'at yang dibahas. Khalfal imam wa khalfan mawlahu minal umara wal qudat wa imatul masyajid. Salat Jum'at itu kadangkala imamnya dari pihak pemerintah. Apakah dia RT, RW, kepala desa, tapak lurah, atau camat. Kita sholat di belakang mereka. Atau orang-orang yang ditunjuk. Kementerian tersendiri, umpamanya. Kementerian agama di negeri kita, dan yang masuk pada bagian dari kemenang Kementerian Agama, ya, kita sholat di belakangnya, itu boleh sah, walaupun dia pemerintah yang fajir, pemerintah yang zalim. Demikian pula dengan qudhat, jaksa, para hakim, dan di belakang para imam, imam masjid, a'immatul masajid. Apakah imam yang ditunjuk oleh pemerintah atau imam yang ditunjuk oleh masyarakat, diangkat oleh masyarakat. Yaqulu, berkata Imam Ahmad dalam hal ini, jaizatun bagiatun tamatun rakatin. Itu boleh, itu tetap dilakukan seperti itu, sempurna dua rakat. Yani hadil jum'ah, yani dua rakat salat jum'ah. Wa man a'adahuma fahuwa mubtadi'un. Dan barang siapa yang mengulangi sholat Jum'at setelah tadinya ikut sholat Jum'at dengan pemerintah, dia kemudian mengulangi sendiri. Karena apa? Menganggap, meyakini bahwa sholat Jum'atnya dengan pemerintah itu tidak sah. Maka orang yang mengulangi sholat Jum'atnya, ialah ahlu bid'ah. Ialah ahlu bid'ah. Fala syaih, Syekh Rabi mengatakan, ba'dun nas yu'idu salatul jum'ati. Sebagian manusia ada yang mengulang sholat Jumatnya. Ya'ni li'udrin binadharih. Pada pandangan dia, pendapat dia, ini ada uzur. Imma li'annahu ma balagha al-'adad 40, kadangkala ada orang yang mengulangi salat Jumat. Karena dia berpendapat jumlahnya kurang dari 40 orang. Wa imma li'anna al-imam ya rasulatu laysat sahihatan, atau dia yang mengulangi salat karena dia melihat salat imamnya tidak sah. Wa hadza syarrun min dzalik. Dan ini sesuatu yang jelek. Lebih jelek daripada yang pertama tadi. Hadza mubtadi'un. Ini adalah mubtadi'. Hatta law kana al-imam fil jum'ati mubtadi'an, shalli wa la tu'id. Kata beliau, walaupun seandainya engkau salat Jumat dan imamnya adalah imam dari kalangan al-bid'ah, salat Jumat imamnya al-bid'ah, kata beliau, salli, salatlah kamu dengannya, wala tu'id, dan jangan kamu mengulangi, Walakana jaizan, walakana jairan, walaupun pemerintahnya atau imam tersebut imam yang jair, yang buruk, salimahu wala tu'id, salatlah engkau bersamanya dan tidak perlu engkau mengulangi. In atas salatul Jum'ah fanta mubtadi', kalau kamu mengulangi salat Jum'at, kamu adalah ahlul bid'ah. Fasunnatu isyabi ayu salimahum rakatin. Waidinu bi anha tamah. Yang sunnah dalam ini hendaknya dia salat bersama imam rakatin, dan dia meyakininya dengan sempurna. La yakun fi sadrika min dalika syai', jangan sampai ada dalam hatimu keraguan apapun. Salatnya tetap sah. Masya Allah, alhamdulillah selesai. Membaca insya Allah dalam pertemuan akan datang masuk pada pembahasan tentang haramnya memberontak pada pemerintah kaum muslimin. Tahrimu khuruj ala immatil muslimin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah. Dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mumpung terang, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.